τα αγαπήσα. Ini ngaji ini sekarang bener-bener gak bisa berdiri sendiri. Yang bikin sound sistemnya itu hanya orang mana itu. Sehingga ada mic ini gak bisa. Ini bukan orang Islam yang buat. Jangan mumuh ini. Tahu waktu tadi yang bikin jam juga bukan orang Islam. Jepang. Jepang. Nah itu makanya mayuridillahu bi khairan. Khairan itu kebaikan yang diberikan kepada manusia. Yang kalau kita ngaji nahwu, khairan di situ itu nakirah. Khairan itu kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah kebaikan yang sempurna itu gak mungkin milik manusia, karena itu hanya milik Allah. Contoh aja sekarang ini ngaji. Kira-kira yang paling baik siapa di pengajian ini? Mestinya ya saya. Saya dikasih mic terus ditungguin dari tadi. Jadi kalau dilihat segi siapa itu ya saya yang paling baik. Ajengan Mumu kalah sama saya baik. Ajengan Mumu tadi ngimami ya baik, semuanya nurut. Kalau sekarang yang paling baik ya saya. Makanya kalau berbicara yang paling yang baik siapa ya saya. Tapi kan saya nggak boleh ngomong saya yang paling baik. Saya nggak mungkin terlihat baik kalau Pak Asad nggak bikin acara. Nah kalau sudah gitu yang baik siapa? Baikan mana saya apa Pak Asad? Sudah ribut saya sama Pak Asad. Kata Pak Asad, ya baik saya kok. Kata saya, baik saya. Kata Pak Asad, kalau saya gak fasilitasi, ya penjenengan gak kelihatan baik. Kata saya gak datang juga jelek. Itu baru dua, itu udah masalah, baik itu. Nah, baru kemudian yang ketiga, kalau kemudian yang di sini protes, nah yang baiknya saya, kenapa? Ya karena saya mau datang ke sini. Kalau saya nggak ada di sini, penjenengan nggak datang di sini semua, ini juga nggak terlihat baik. Ini namanya check sound kalau nggak ada orang sama sekali. Ngecek sound system aja kalau nggak ada orang sama sekali. Loh, itu dalam bahasa Rasulullah disebut mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ngaji ini jadi baik ya, ibu-ibu yang buat jadi baik, uang dikasih makan. Tapi apa ibu-ibu ngerti tadi itu? Pancinya di siapa yang bikin? Terus kemudian ada garamnya. Kita juga gak ngerti waktu tukang garam bikin garam itu, gak dikencingi dulu tambah garamnya. Gak ngerti. Itu makanya baik itu gak boleh kemudian mengatakan saya paling baik. Nah akhir-akhir ini kan kecenderungan orang begitu itu kan muncul. Selamat Natal haram. Karena pengen, saking pengen mensucikan akidah. Tapi selamat Natal haram. Ini juga gak bisa dibenarkan. Karena pasti dia gak bisa menahan keluarganya ke mall cari diskonan Natal. Loh, kalau dia sudah mengatakan Natal itu haram, ya sudah, konsisten. Jangan sekali-sekali kemudian keluarganya boleh memakai fasilitas yang muncul karena adanya hari Natal. Sama dengan kalau kita ngerokok, gak apa-apa, boleh. Rokok haram itu boleh, silakan aja, tapi konsekuensinya ditanggung. Di Indonesia 174 triliun cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya haram, 174 triliunnya haram, masuk APBN, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan, jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Nah itu konsekuensi yang mesti ditanggung. Loh, haram itu gak sesederhana yang kita bayangkan. Pancasila haram. Di Indonesia kan muncul Pancasila haram, produk tauhid. Tapi kalau sudah mengatakan Pancasila haram, jangan menggunakan produk turunannya sama sekali. Seluruh fasilitas di Indonesia hasil kerjaan undang-undang. Undang-undang dibuat oleh parlemen. Parlemen dikeluarkan oleh partai politik. Setiap kebijakan undang-undang pasti distempel dengan stempel Pancasila. Maka siapapun dan apapun yang merupakan produk turunan Pancasila, yang gak boleh dipakai sama dia. Ya hidup aja di Sydney kan lebih aman. Gak pakai Pancasila. Terus pakai uang. Uang Indonesia semua ada stempelnya Pancasila. Lu ini turunannya ini yang memang gak mudah produk turunan. Sekarang ngomong itu enak. Nah itu munculnya semenjak kapan? Semenjak orang gak memahami lagi

Begitu tehnya habis, besok lagi dia beli sendiri, dimandikan menjadi lebih kecil karena keliru slimming tea. Itu baru urusan teh. Lu ini baru urusan. Lu kan nggak paham. Nggak paham. Lidzikri fahamin mudzakir. Apa? Kalimat yang salah Quran. Lidzikri fahamin mudzakir pun itu. Iya, termasuk itu. Emang tak mudah lah sekarang ini kan permudah, apalagi belajar Quran 3 jam. Bisa, wah ini kan cepatnya luar biasa. Yang udah gitu? Nah. Gus, boleh. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk datang kepada kami. Alhamdulillah kami bisa diberi kesempatan untuk mendapat tambahan ilmu. Mudah-mudahan banyak bermanfaat. Banyak sekali yang saya dengarkan, tapi barangkali otak saya kurang cukup bisa menerima semuanya. Yang bisa saya tangkap adalah tadi bahwa kita semuanya sebagai manusia itu tidak boleh merasa sebagai yang paling tahu. Apakah betul atau tidak saya tidak tahu, tapi itu tadi yang paling baik, paling sempurna, paling benar. Bagaimanapun kita merasa pandai dan segala macam, itu kita jangan merasa paling tahu. Ya, paling benar. Yang ingin saya, yang saya dapatkan itu bahwa kita itu diciptakan bermacam-macam, sehingga kita tidak boleh menyalahkan yang tidak sama dengan kita. Jadi sebisa-bisa kita hidup sama-sama lah di dunia ini. Kemudian apalagi ya? Yang ketiganya itu banyak sekali sebetulnya, tetapi maaf saja saya karena style Bapak cara menjelaskan itu tidak sampai kepada saya. Saya tidak biasa dengan cara yang Bapak sampaikan, sehingga mungkin poin-poin yang Bapak ingin sampaikan kepada saya, kepada kami, itu tidak terlalu masuk. Itu saja yang ingin saya ansi. Kurang cepat apa kurang lambat? Mungkin penerimaan saya yang kurang besar. Tapi saya yakin ilmu Bapak sangat banyak sekali. Dulu waktu saya belajar di SMP SMA itu, Islam itu datang dari sana melalui Aceh. Orang-orang apa namanya? Gujarat. Tapi tidak banyak mendengar tentang sunan-sunan, saya yang tidak banyak mendengar. Jadi orang dari Arab, Aceh, ke Nusantara. Ibu dari mana? Saya dari Jawa Barat. Oh. Jadi saya tadi itu mengharapkan barangkali bagaimana simbolnya Islam Indonesia. Saya kira Bapak sudah menjelaskan itu dan saya bisa menangkap sebagian. Jadi untuk itu terima kasih. Tetapi ya, yang ingin saya sampaikan juga bahwa maaf sekali saya barangkali tidak bisa menangkap semua apa yang Bapak ingin sampaikan kepada saya, kepada kami di sini. Tapi terima kasih atas sharing pengetahuan Bapak pada malam ini. Amanat-amanat dan Bapak yang kita ini menjadikan bahan pemikiran untuk teman-teman yang ada di sini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Sebentar Bu, ya sebentar dikit sama Ibu dulu. Nah itu itu butuh. Jadi ibaratnya tadi itu kan saya bikin layangan, itu kerangka gedenya, ya. Nah kalau yang di, kalau satu-satu dipreteli satu-satu, ini waktunya bisa berminggu-minggu. Seperti sekolah itu bisa 3 tahun. Jadi misalnya ketika saya sebut Sayyid Abdul Malik, itu Mongolia, kan gitu. Nah dari Mongolia itu kemudian bergeser ke Gujarat, ada di situ bergeser ke Gujarat sampai kemudian ketemu Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Champa, kan gitu. Sampai Champa. Nah dari Champa itu kemudian turun ke Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad inilah yang kemudian menyebarkan Islam, membangun kekuatan besar di negara namanya Samudra Pasai. Nah, Sayyid Sultan Malikus Soleh, Sultan Malikud Dohir. Nah, kemudian masuk ke Jawa. Namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Nah, ini punya murid namanya Ibrahim, namanya Samsuddin, pindah ke Kerawang. Kan gitu lah, di Kerawang punya murid namanya Datuk Kahfi, pindah Cirebon. Nah di Cirebon punya murid namanya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini yang kemudian punya anak namanya Samsuddin, namanya Hasanuddin, pindah ke kerajaan Banten. Lah dari Banten inilah yang kemudian sampai ke Sukabumi. Itu tempat lahir saya, Pak. Iya, itu Sukabumi. Lah di, tapi tahunnya beda sekali. Kenapa? Lah iya, itu ke situ, jadi tidak langsung ke Sukabumi. Tidak langsung kemudian ke Sukabumi. Sukabumi itu dimasuki setelah adanya kerajaan Banten. Itulah. Nah, di Banten ini baru kemudian Sultan Hasanuddin punya anak Maulana Yusuf. Nah, inilah yang kemudian mengembangkan Islam di situ. Sama juga di Jawa Timur, tidak langsung kemudian dari sana. Baru kemudian Syekh punya anak, Syekh Ibrahim. Ibrahim baru punya anak namanya Sunan Ampel. Baru kemudian orang Jawa Timur mengenal Islam. Kalau yang langsung dari Gujarat, itu tidak kemudian menyebarkan di situ. Karena yang langsung dari Gujarat itu misalnya di Gresik, itu tidak mampu menyebarkan secara keseluruhan. Karena pedagang. Orang Hindu itu diajarkan Islam oleh pedagang, tidak masuk. Karena pedagang itu dalam kasta Hindu namanya sudra. Sudra itu bagi orang Hindu tidak boleh ngomong agama. Karena orang Hindu sudra tidak boleh ngomong agama, maka pengislaman dari Gujarat ini berhenti. Sehingga kemudian dilanjutkan oleh para wali yang kastanya bukan sudra, tapi kastanya Brahmana. Karena dia bukan pedagang. Nah itu, makanya dalam teori apa dulu yang disebut zaman apa sejarah kebudayaan Islam memang sudah dijelaskan di situ. Itu makanya warna Islam bukan warna Gujarat. Karena orang Jawa enggak bisa, orang Sukabumi Hindu, Pajajaran. Kalau yang ngomong itu pedagang enggak masuk. Karena apa? Pedagang itu sudra. Sudra gak boleh ngomong agama, baca kitab aja diculek matanya. Dan itu dulu sudah dibicarakan oleh Menteri Kebudayaan namanya Nugroho Noto Susanto, sudah dibahas itu. Itulah pas pembicaraan itu ibu sudah lulus SMP. Jadi gak nyantol di situ. Itu sudah dibicarakan dalam teori-teori baru. Di Malaysia juga sama, sudah dibicarakan. Oh berarti memang makanya coraknya bukan corak Gujarat. Makanya di Jawa coraknya yang hadir masuk adalah misalnya Persia coraknya, tidak mantu di bulan Suro apa. Bahkan di Jawa Barat masih ada. Nah itulah. Itu teori-teori banyak. Itu Dennis Lombard nulis namanya Nusa Jawa Silang Budaya. Clifford Gate membahas dalam buku Santri Priayi dan Abangan, dibahas semua sekarang itu dengan teori-teori baru. Ada, tinggal beli aja. Tulis Nusa Jawa Silang Budaya, 3 jilid gede sekali. Kemudian apa? Ada buku besar namanya Asia Tenggara. Itu yang nulis DGE Hall, gede sekali. Ada semua itu sudah dibicarakan. Kenapa coraknya beda? Semakin kesini corak Islam yang di Nusantara ini agak beda. Jalurnya dari mana? Ada ditulis semua. Itu. Jadi itu. Kemudian di Aceh pun kan kerajaan Islam ada dua. Ya. Yang pertama Samudra Pasai. Ya Samudra Pasai dah habis. Habis. Kemudian ada kerajaan Aceh Darussalam. Ya. Pada masa itu yang banyak orang dari Gujarat datang dan malah muhdi kerajaan juga di itu. Ya. Macam Arandiri sebenarnya betul Arandiri. Ya. Di Randir India. Ya. Cuma saya perhatikan, saya kan bergaul dengan orang-orang Gujarat. Kalau di dunia ini bisa dikatakan orang yang banyak merantau itu orang Gujarat dan India. Mereka pedagang. Ya. Cuma Gujarat ini sebenarnya mereka itu aslinya Arab. Ya. Sebab itu kita lihat dari bentuk wajah mereka, hidup mereka nggak sama dengan India. Dan kalau di India itu termasuk orang yang paling segan karena orang kaya-kaya. Ya. Karena itu di India kalau menjadi auditor mesti tahu bahasa Gujarati. Nah, kalau nggak bisa jadi auditor. Ya. Kenapa nanti? Ketipu dengan orang Gujarat. Ya. Lah di Gujarat apa di Aceh pengaruh Hindu tidak terlalu kuat. Makanya bisa dimasuki oleh orang Gujarat. Cuman ketika terjadi perbenturan dengan Portugis 1515 antarane Malaka sama Aceh, kan terjadi perkawinan ini. Parameswara menikah dengan istrinya Sultan Iskandar Muda, sehingga kemudian kerajaan Malaka menjadi kerajaan Islam bergelar Sultan Megat Iskandar Shah. Nah itu dan di sini nggak terlalu berpengaruh ya, karena Parameswara pun itu kan Buddha ya, dari Sriwijaya. Dari sini ya dari kerajaan Buddha, karena di Malaka itu tidak boleh menjadi raja kalau bukan keturunan raja dan itu lah inilah yang kemudian menjadi saling sandra sampai hari ini kan gitu semenjak 1515 sampai hari ini ketika kemudian Malaka dan Singapura ini masuk ke Commonwealth. Kan itu sampai hari ini masuk negeri Commonwealth bekas jajahan Inggris. Kalau di sana agak bisa, kenapa? Karena pengaruh kasta Hindu nggak terlalu kuat, sehingga kemudian corak Gujaratnya kuat. Nah, beliau-beliau ini kan wajah-wajah dari sana, gitu kuat. Tapi yang di Jawa nggak bisa ditembus, nggak bisa. Fatimah binti Maimun nggak bisa nembus. Kenapa? Karena sudra itu tadi. Hindu, dan sudra gak boleh ngomong sekaya apapun bagi orang Hindu kalau tidak punya klan kesatria ya tetap aja disebut sudra. Nah, Aceh ini klan awal sebelum masuk ke sini. Nah, yang mampu berkembang di sana kemudian setelah itu tarekat dan itu Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri. Nah kemudian mereka mampu menerjemahkan murid-murid yang baru ini kan mampu menerjemahkan Arab ke cara Melayu, lahirlah huruf Pegon itu. Itu sebenarnya awalnya Melayu yang kemudian mampu menerjemahkan huruf Pegon yang kemudian sampai di mana Raja Ali Haji nulis Gurindam 12. Nah sebelum terus kemudian sebelum sudah diawali Bustanus Salasin, Tajus Salasin ini kan sudah ditulis dengan bahasa lokal gitu lah. Nah, itu prosesnya mengalir satu-satu per daerah berganti. Enggak langsung brul gitu. Ya. Apa, Bu? Udah. Salam. Alhamdulillah tadi ceramahnya bagus sekali. Saya senang. Cuma ada cumannya karena kita ini orang awam. Itu yang ayat-ayat yang Ustaz sebutkan tadi itu ada di dalam Al-Quran. Alangkah bagusnya kalau disebutkan lagi surah berapa ayat. Nah. Jadi kalau sampai rumah, saya bisa lihat lagi, saya pelajarin lagi. Kalau nggak pakai ayat tadi, bongkar-bongkar Al-Quran susah. Ibu aja. Kalau bisa tadi juga. Ini tadi ini ada ayat sekian. Ini ya. Nah, saya juga harus cerita, Bu. Saya juga harus cerita. Itulah yang membedakan tradisi santri dengan cara-cara santri belajar. Iya. Kami kalau belajar dulu itu ditunjukkan ayatnya. Karena kita itu setiap hari ngaji Quran, jadi sudah enggak mikirkan ini surat apa, ayat berapa. Iya, jadi oh ini bukannya karena sudah tahu. Memang tidak ada tradisi dalam tradisi pesantren itu Quran sekian, ayat sekian. Itu kan tradisi baru. Jadi itu tradisi baru menggunakan standar yang ditulis dalam kitab indeks namanya Mu'jam Mufarros. Jadi ada kitab baru yang namanya Mu'jam Mufarros. Itu membuat indeks-indeks ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi orang kadang gak tahu tempatnya malahan. Apa gak tahu ayatnya, tapi tahu tempatnya. Ayat untuk ini surat sekian, ayat sekian. Bunyinya apa? Kadang malah gak ngerti bunyinya. Jadi kayak orang catur model Soviet itu. Pakai angka-angka. Ya nantilah Bu, kalau anu coba tak carikan ini. Ini kan bukan santri. Iya. Jadi sampai rumah bisa dibuka. Ya nanti. Maaf kalau saya malah. Enggak apa-apa. Kalau tahu Nam Anzalna itu surah Al-Hasyar. Surat Al-Hasyar. Akhir-akhir surat. Itu ayat yang keempat terakhir. Ya gitu juga. Tradisi kiai juga begitu. Nah, Al-Hasyar. Ya, kul innam. Kul innama ana basyarum mithlukum yuha. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih buat Bapak Ibu semua dan khususnya untuk Ibu semua. Jadi mengingat waktu dan kita sudah biar cepat berat. Jadi kami mohonkan untuk doanya Gus Muafiq sekalian menutup majelis ini. Sudah doa kita lanjutkan dengan salat isya berjamaah. Mohon untuk Pak Imam Jalil memimpin salat isya berjamaah. Oleh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعلنا أولادنا ذرياتنا تلامذتنا لعلم أهل الخير أهل العبادنا قل أن نسلم قيامة بالإيمان بذوك يا الله بشر رزقك ورزقك يا الله حسن لما قاسدنا مقاسد الدنيا والآخرة ورزقك والحال الذي كنا ربنا تزن قلوبنا بعد إذ هديتنا رحمة إنك أنت الوهاب يا بين أمتنا مشيخ مشيخنا وجد جداتنا الذين سبقونا بدنا وغفر الله ورحمهم وعفو مقرنا Allahumma jalan qabrul mutabarrid jinan ربنا وعدنا ما وعدتنا على رسول الله بالقيامة والقيامة اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله وصحبه بنوره في كل لمحة ونفسنا تواسع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة رضى الذين أنعم عليهم وعلى الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته